Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan bolehnya seorang rawi menguji seorang rawi yang lainnya dengan memasukkan beberapa hadis yang dalam keadaan makhluk, yang dibalik perawinya, atau memasukkan hadis yang lainnya yang tidak diriwayatkannya dalam rangka untuk menguji kedobatannya, kekuatan hafalannya di dalam apa yang dimilikinya dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti ini ternyata mereka para salafun salih di dalam mengetahui seorang rawi, apakah rawi tersebut adalah rawi yang thiqah atau yang dhaif. Rawi tersebut adalah seorang rawi yang faham tentang riwayat yang dimilikinya, bahkan memiliki kekuatan di dalam menghafal riwayat yang dimilikinya tersebut. Dengan seorang rawi yang dhaif dari sisi hafalannya, sehingga mempengaruhi pula periwayatan yang dimilikinya. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya di antara kriteria persyaratan hadis dinyatakan sebagai hadis yang sahih adalah hendaklah perawinya adalah seorang rawi yang dobet, yang kuat hafalannya, bukan sebagai seorang rawi yang dhaif dari sisi hafalannya. Telah kita sebutkan beberapa kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke kisah yang berikutnya, yaitu tepatnya pada nomor yang ke-160. Masih menceritakan tentang keadaan para salaf ketika mereka menguji seorang rawi dengan membolak-balikkan riwayat yang dimilikinya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pada nomor yang ke-160 dalam kitab tersebut menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Mujahid Ibn Musa rahimahullahu ta'ala. Mujahid Ibn Musa mengatakan, dakhalna ala Abdurrahman Ibn Mahdi fi baytihi. Kami masuk mendatangi Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala di rumahnya. فدفع إليه يعني حارث النقال رقعة فيها حديث مقلوب. Maka di tempat tersebut Harith an-Nuqal memberikan kepadanya satu kertas yang di kertas tertulis tersebut terdapat hadis yang dalam keadaan sudah dibalik. Faja'ala yuhaddithu hatta kada an yafrugh. Sehingga kertas yang berisikan beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, disebutkan padanya ada satu hadis yang maqlub, yang terbalik. Tatkala ia membacakan hadis-hadis tersebut yang ada dalam kertas yang dibawanya, hatta kada yafrugh, hingga hampir menyelesaikan semua isi dalam kertas tersebut berupa hadis-hadis yang ditulisnya. Summa fatana wa naqadahu wa rama bihi wa qala kadat wallahi tamdi, kadat wallahi tamdi. Disebutkan ternyata tatkala dia hendak menamatkan isi dari kertas yang dibawanya, maka Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala pun mengetahuinya, lalu kemudian mengkritikinya. Warama bihi, bahkan membuang riwayat tersebut. Waqala kadat wallahi tamdi, kadat wallahi tamdi. Beliau mengatakan hampir-hampir saja wallahi terlewatkan. Hampir-hampir saja wallahi terlewatkan. Yani hampir-hampir saja ada hadis yang maqlub yang terlewatkan begitu saja tanpa kemudian dikoreksi. Ini menunjukkan bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah adalah seorang rawi yang benar-benar kuat dari sisi hafalannya. Dari sekian riwayat, ini ternyata tatkala dibacakan, ketika mengetahui ada riwayat yang salah, maka ditegur oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kisah yang berikutnya, kisah yang panjang, berkisah tentang kisah dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Yahya ibn Ma'in dan Ali ibn al-Madini rahimahumullahu taala. Tatkala ketika dari imah yang kita bacakan dan kita sebutkan namanya berangkat ke Kufah dalam rangka mencari hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengumpulkannya. Mereka bertiga menyengaja mendatangi kota Kufah dalam rangka mendatangi Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu taala. Fadallat alaihi Yahya ibn Ma'in arba'ata ahadis. Tatkala ketiganya berjumpa dengan Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, maka Yahya ibn Ma'in rahimahullah mentadlis untuk Abu Nu'aim sebanyak 4 hadis. Tujuannya agar mengetahui apakah Abu Nu'aim ini seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya, kuat hafalannya ataukah tidak. Kemudian summa qala, kemudian na'am, falamma faraghu rafa Yahya bin Ma'in hatta qalabahu. Maka tatkala mereka telah menyelesaikan menyampaikan beberapa riwayat hadis tersebut, maka beliau pun Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala rafasa Yahya ibn Ma'in. Kalau rafasa itu artinya mendorong dengan kaki, mungkin bahasa kita menendang dengan kakinya. Hatta qalabahu, sehingga menyebabkan Yahya ibn Ma'in pun terjatuh, terbalik, marah Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala tatkala mengetahui dalam beberapa riwayat ada yang dipalsukan. Thumma qala, kemudian Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala mengatakan, amma Ahmad fayamna'uhu wa ra'uhu min hadza. Adapun Ahmad, yakni Ibn Hanbal rahimahullah, ketika itu mereka bertiga mendatangi Al-Imam Abu Nu'aim. Adapun Ahmad ini tidak mungkin melakukannya. Beliau punya sifat wara', rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan dengan rasa wara' takut tersebut beliau meninggalkan kemaksiatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wara'nya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah enggak mungkin melakukan perbuatan yang seperti ini. Amma hadza ya'ni Aliyan, Ali bin al-Madini, fanakhaituhu tamna'uhu min dzalik. Adapun Ali ini, nakhaituhu disebutkan di dalam khutnat, artinya adalah semakna dengan muru'ah. Ali bin al-Madini adalah seorang yang menjaga muru'ahnya, yang menjaga kewibawaannya. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela sehingga menyebabkan kurang dari sisi kewibawaannya. Adapun Ali bin al-Madini ini, saya tahu beliau enggak mungkin juga melakukannya karena beliau memiliki muru'ah. Yang pasti dengan muru'ahnya menghalangi beliau untuk melakukannya. Amma anta fahadha min amalik. Adapun kamu, saya sudah prediksi ini termasuk dari perbuatanmu. Sehingga Abu Nu'aim langsung menendang Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Ini lihat bagaimana kedobatan mereka para a'immatul hadis dalam benar-benar menguasai bahkan menghafal semua riwayat-riwayat yang dimilikinya. Sehingga mereka faham ini hadis bukan miliknya. Mereka faham ini hadis tidak pernah didengarkan. Mereka faham ini hadis bukan punyanya. Sehingga kalau ada seorang yang menisbatkan beliau mengatakan hadis yang seperti ini, maka tentulah diingkari. Ini yang dilakukan oleh mereka para imam as-salaf. Disebutkan di dalam khutnat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebelumnya mengatakan kepada Yahya, setelahnya mengatakan kepada Yahya bin Ma'in, alam amna'uka minar rajuli wa aqul laka innahu sabtun. Bukankah saya ini melarangmu untuk melakukan yang demikian kepada beliau, dan aku mengatakan kepadamu bahwasanya beliau adalah seorang yang sabit, yang terpercaya. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, wallahi la rafsatuhu li ahabbu ilayya min safari. Demi Allah, tendangannya tadi itu lebih saya cintai dibandingkan safarku. Artinya Yahya bin Ma'in membuktikan sendiri bahwasanya ternyata Imam Abu Nu'aim rahimahullah adalah benar-benar seorang rawi yang terpercaya, yang kuat hafalannya. Disebutkan dalam kisah ini, Yahya bin Ma'in mengatakan, fakanat tilka rafsah ahabbu ilayya min kulli syai. Maka pukulan dengan kaki yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in tadi kepada saya lebih saya cintai dibandingkan segala sesuatu yang ada. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena beliau sadar, beliau melakukan yang demikian adalah dalam rangka untuk menguji al-imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Sehingga menendangnya, kemudian mengetahui ternyata beliau mengingkarinya. Sehingga diketahui bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya. Ini adalah tujuan dari Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala mentadlis beberapa riwayat yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Dan seperti ini keadaan mereka para salaf. Tatkala ternyata mereka sadar, keliru. Kemudian ternyata orang yang mereka salahi tersebut bertindak agresif mungkin kepadanya, karena kesalahannya, maka mereka memaafkan. Mereka memaafkan dan tidak mencelanya. Ya, mungkin sebagian kita jadi pelajaran. Ada seorang anak yang sering jahili temannya. Perhatikan anak-anak ini. Zubair, Ikhwan, diam. Ada mungkin lagi duduk-duduk di apa namanya, garuk-garuk punggungnya. Marah dia. Mungkin dengan kemarahannya akhirnya dia memukulnya. Mungkin dengan kemarahannya akhirnya dia menjambaknya. Ini jangan disalahkan yang marah. Yang disalahkan adalah yang menjahili tersebut. Sehingga dari kisah Yahya bin Ma'in rahimahullah, kita bisa mengambil faedah akhlak dan adab yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Beliau tidak marah kepada Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau menendangnya hingga terjatuh, terbalik. Namun beliau menyebutkan tendangan Abu Nu'aim kepada dirinya lebih beliau cintai dibandingkan seluruh apa yang ada. Bahkan lebih dicintai dibandingkan safarnya. Pergi ke kota Kufah hingga bertemu dengan Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْمَذَاهِبِ الَّتِي تُخَالِفُ الْحَقَّ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ. Bila mana terdapat seorang rawi, kalau zaman kita seorang guru yang menyampaikan kepada kita al-ilm, dalam keadaan rawi tersebut atau sang guru tersebut berasal dari ahlul ahwa, seorang yang menyebarkan kebid'ahan, yaitu satu amalan yang baru yang menyerupai syariat dari syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang diniatkan dari mereka mengadakan syariat-syariat yang baru tersebut, tujuannya adalah diharapkan agar seseorang yang menjalankannya mendapatkan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal madzahib, ataukah para orang-orang yang berpanutan pada beberapa mazhab tertentu yang mereka seluruhnya menyelisih kebenaran, maka tidak dibenarkan seorang rawi mendengarkan riwayatnya. Wa in 'urifa bi talabi wal hifdhi, walaupun orang tersebut diketahui seseorang yang semangat dahulunya di dalam mencari ilmu hadis, memiliki guru-guru yang mulia, bahkan dari sisi prestasinya dia memiliki kelebihan di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, punya kekuatan dalam hafalan dan sejarah yang baik di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau semisal ternyata dia adalah seorang dari kalangan ahli ahwa yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia berpikir dan menentukan satu ideologi, satu ide semata-mata bermuara dari ro'yunya, dari hawa nafsunya, tidak bersumber dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih kebenaran, maka tidak teranggap apa yang dahulu dia miliki berupa sejarah, menimba ilmu, mendatangi para ulama, para masyayikh, para ruwat al-ahadis, dan memiliki kekuatan di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga al-ibrah yang menjadi tolak ukur untuk kemudian seorang menimba riwayat dari seseorang adalah keadaan orang tersebut. Bukan melihat keadaan gurunya. Wah, gurunya banyak. Dan guru-gurunya semuanya adalah dari kalangan para rawi yang thiqah, yang terpercaya. Terkenal. Dari sisi talabnya. Secara dia menimba ilmu ad-din. Mendatangi para ulama-ulama yang terkemuka pada zamannya. Dan terkenal pula kecerdasannya. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Faham kitab-kitab yang dikarya oleh mereka para salaf. Namun ternyata dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Yang menyelisih kebenaran. Maka tidak dibenarkan seorang mendengarkan riwayat darinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-haqqu la yu'rafu bil-rijal. Walakin al-rijala yu'rafu bil-haq. Disebutkan oleh sebagian mereka para salaf, sesungguhnya kebenaran tidak dilihat sebagai standarisasinya dengan orang-orang yang mengamalkannya. Kalau semisal si fulan yang mengamalkan sudah pasti benar. Kalau semisal ada dukungan dari si fulan, maka sudah pasti benar. Enggak mungkin keliru, salah. Ini bukan demikian standarisasi kebenaran dilihat dari keadaan individu seseorang. Walakin ar-rijala yu'rafu bil haq, akan tetapi individu manusia, orang-orang itulah mereka masing-masingnya dikenali dengan kebenaran. Seorang akan dikenal si fulan sebagai seorang yang berada di atas al-haq atau tidak dengan membandingkan antara perbuatan-perbuatannya dengan kebenaran. Kalau semisal bersesuaian, maka dia berada di atas kebenaran. Kalau semisal ketika dibandingkan ternyata kebenaran jauh darinya, maka dia bukan termasuk dari ahlil haqqi, bahkan dia adalah seorang yang berada di atas kebatilan. Sehingga lihat bagaimana al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah memberikan arahan agar hendaklah seorang rawi hadis benar-benar memperhatikan keadaan man rawahu. Keadaan seorang yang dia meriwayatkan riwayat darinya. Apakah dia seorang yang dari kalangan ahlil haq atau tidak? Apakah dia dari kalangan ahlil ahwa atau al-madhahib, ahlil madhab yang menyelisih kebenaran? Maka bila demikian tidak perlu mengambil periwayatannya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab perihal apa yang disebutkan sebelumnya. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah fi tarki sima'i min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Beberapa asar dari para salaf, demikian pula beliau menyertakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang meninggalkan untuk mendengarkan ilmu riwayat dari ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan orang-orang yang melakukan praktek amalan yang bid'ah. Sehingga apa yang beliau sebutkan sebelumnya benar-benar satu ucapan yang dijadikan sebagai standarisasi pula oleh mereka para ulama sebelumnya. Dengan menyertakan beberapa riwayat yang berisikan perintah agar seorang meninggalkan riwayat dari kalangan ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Pada nomor yang ke-162, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga Abu Umayyah rahimah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min asharatis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ilmu itu dicari dari orang-orang yang kecil, bukan dari orang-orang yang besar. Siapakah mereka para asaghir? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanadnya hingga Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Hingga Mahmud ibn Muhammad al-Halabi. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Salih Mahbub ibn Musa. Saya mendengarkan Abu Salih Mahbub bin Musa. Kemudian menyebutkan hadis dari Ibn al-Mubarak fi Asharatis Sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Qala Abu Salih, maka berkata Abu Salih, fasa'altu Ibn al-Mubarak, maka saya bertanya langsung kepada Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, manil asaghir, siapakah para asaghir, orang-orang yang kecil, yang kerdil, yang kita dilarang oleh Nabi SAW mengambil ilmu darinya, bahkan termasuk dari tanda asharatus sa'ah, tanda dekatnya yaumul qiyamah, ilmu itu dicari dari mereka. Maka Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, ahlul bida'i. Yang dimaksud dengan asakhir adalah ahlul bida'. Ini tanda dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Hadis ini mirip dengan hadis yang lainnya yang semakna dengan riwayat yang tadi kita bacakan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat tersebut, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Manusia pada akhir zaman mereka akan mengambil orang-orang yang jahil sebagai ahli fatwanya. Sehingga ketika mereka bertanya, mereka menyesatkan, dan yang bertanya juga akan sesat sebagaimana mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, munculnya para ruwaibidhah. Para ruwaibidhah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, man ruwaibidhah ya Rasulullah, siapakah ruwaibidhah ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, as-safih yantiqu fi amri al-ammah. Adanya seorang yang safih, yang dungu, tidak punya ilmu, tidak berpendidikan agama, tidak mengerti syariat al-Islam dari sumbernya, namun dia berani berbicara tentang permasalahan yang umum tertuju kepada seluruh kaum muslimin, sehingga mereka sesat dan menyesatkan, wal'iyadzu billah. Sehingga dalam riwayat ini dijadikan dalil tidak dibolehkannya seorang rawi mengambil riwayat dari ahli bid'ah. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan yang demikian termasuk dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Bila kita melihat dan mempraktekkan riwayat ini dengan keadaan zaman kita saat ini, kita melihat kebanyakan kaum muslimin, mereka mengambil dan menanya tentang permasalahan ad-din bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang-orang yang benar-benar mumpuni. Ya banyak para artis jadi da'i, ya kan, para artis jadi dai. Bahkan ada anak kecil yang jadi dai. Alasannya tiba-tiba saja enggak tahu, enggak ada siang, enggak ada malam, bangun tidur dia ngocehnya ayat-ayat Al-Qur'an. Faham beberapa bahasa sehingga dikiaikan. Jadilah ustaz mereka. Enggak tahu mungkin dapat wangsit dari mana tiba-tiba langsung hafal Al-Qur'an. Nah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita sebagai umat Islam, tatkala jahil tentang satu permasalahan, untuk bertanya kepada ahli zikir. Kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir bila mana kalian tidak mengetahui. Ahli zikir di sini ditafsirkan oleh mereka para ahli tafsir dan para ulama, maknanya adalah ahlul ilm. Para ahlul ilm, para ulama. Bukan ahli zikir, maksudnya adalah orang-orang yang kerjaannya berzikir dan memperbanyak amalan sholat dan puasa. Nanti disebutkan di dalam bab yang setelahnya, tidak dibolehkannya seorang mengambil riwayat dari seorang rawi yang bukan masyhur, yang tidak masyhur, yang tidak mengetahui keadaan riwayat yang diriwayatkannya. Dia jahil. Walaupun dia adalah seorang yang masyhur kesolehannya dan ibadahnya. Dia sebagai ahli ibadah. Dia sebagai seorang yang soleh, yang terkenal amalan-amalan kebajikannya. Namun bila la ya'rifu ahkamar riwayah, tidak mengetahui hukum-hukum seputar riwayat hadis, maka tidak dibolehkan seorang rawi mengambil riwayat darinya. Sehingga dengan ini, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari al-imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang pertama, janganlah seorang muslim tertipu dengan sejarah seseorang. Dari sisi sejarah yang mencari ilmu hadis, mencari al-ilm. Tertipu pula dengan kecerdasannya. Dia seorang yang menghabiskan masa mudanya untuk belajar. Akhirnya tertipu. Orang ini masya Allah mendatangi beberapa para ulama kibar. Bukan di satu tempat saja, di beberapa tempat sejarah belajarnya bagus. Akhirnya tertipu. Dibenarkan semua ucapannya. Diikuti semua amalannya. Walaupun ucapannya dan amalannya menyelisihi kebenaran. Ini yang pertama. Tidak dibolehkannya seorang rawi mengambil riwayat dari ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Kemudian yang kedua, tidak dibolehkan seorang tertipu dengan kesolehan seseorang dan amalan ibadahnya. Karena dia soleh, enggak mungkin dusta. Saya lihat dia khusyuk. Saya lihat kalau sholat dia berlinang air matanya. Kalau mengajar sampai berapi-api. Sampai nangis. Bahkan nangis pula madu'unya. Enggak mungkin salah. Enggak mungkin sesat. Enggak mungkin pemikirannya batil. Ini tidak demikian prinsip yang diajarkan oleh mereka para ulama. Namun dilihat keadaan seorang. Bukan dari sisi yang tadi kita sebutkan. Namun dari sisi keberadaan dirinya sekarang, apakah berada di atas kebenaran ataukah berada di atas kebatilan. Kita kembali kepada riwayat yang tadi kita bacakan, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda yaumil qiyamah, adalah ilmu itu dicari dari para asagir, para ahli bid'ah, para ahli dhalal. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah dari keadaan mereka para ahli bid'ah yang bertobat. Kemudian ketika sudah bertobat, dia menyatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Di antaranya riwayat yang pertama, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Beliau menceritakan haddatsana Ibnu Lahiyah, mengabarkan kepada saya Ibnu Lahiyah, sami'tu syaikhan min al-khawarij taba wa raja'a. Saya mendengarkan seorang syekh yang sudah tua. Namun dia ini sebelumnya adalah dari kelompok Khawarij dan sudah bertobat dan rujuk dari kesalahannya, kembali dari kesalahannya. Wa huwa yaqul, dia memberikan arahan kepada kami dan mengatakan inna hadhil ahadits dinun. Sesungguhnya hadis-hadis ini adalah agama. Sama seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Syirin, inna hadzal ilma dinun. Ya kan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dia pun mengatakan sesungguhnya hadis-hadis ini adalah agama. Sudah pasti. Ketika seorang muslim mengetahui itu adalah hadis, memberikan kelaziman konsekuensi kalau itu perintah, maka wajib baginya dijalankan. Kalau semisal itu motivasi menjalankan suatu amalan, wajib diyakini amalan itu adalah amalan yang berpahala. Karena amalan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolaknya bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Sehingga hadis adalah agama, prinsip yang wajib dipegang, dijalankan oleh setiap muslim. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditha, sesungguhnya dahulu ketika saya bersama dengan orang-orang Khawarij, bila kami menghendaki satu perkara, satu urusan, maka kami menjadikan urusan ini menjadi hadis. Sehingga seakan-akan ada sumbernya dari Rasul. Sehingga menyampaikan ini adalah hadis. Sehingga menyampaikan ini adalah hadis. Padahal itu adalah urusan yang mereka inginkan. Agar supaya orang yang lainnya menjalankannya. Karena bila mana yang disampaikan oleh mereka hadis, maka lebih dipercaya. Lebih diikuti oleh orang yang berada di sekitarnya. Padahal ternyata itu bukan hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.